الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-60. Babu الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. باب جدولية باب دليل أو أرغومين أو بكتي bahwa siapa yang yakin akan kesuciannya dalam kurung berwudu, kemudian dia ragu dalam hadas, kemudian dia ragu dalam hadas, artinya apa? Dia yakin nih berwudu, lalu muncul rasa keraguan. Ambo tadi batal wudhu ambo tidak ya? Batal atau tidak? Yang ragunya apa? Hadasnya. Yang yakinnya berwudhu. Dan tahu dia berwudhu betul, masuk ke masjid wudhu. Terus datang khayalan atau apa? Saya tadi ini batal wudhu, saya tahu. فَلَوْ أَيُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكِ, maka boleh baginya untuk sholat dengan taharahnya tadi, taharah yang dia yakini tadi. Dia yakin dengan taharah, ragu dengan hadis. Hadis 804. وَحَدَّثَنِي عَمْرُ النَّاقِدُ وَزُوَهِرِ بْنُ حَرْبٍ حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن التميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر والزهير بن حرب لروايتهما وعبد الله بن زيد dengan sanadnya kepada pamannya Sa'id, pamannya Abbad bin Tamim, pamannya ini namanya Abdullah bin Zaid, bahwa ada yang mengadu kepada Nabi, dikadukan kepada Nabi atau ditanyakan kepada Nabi. Apa? Seseorang yutakhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Dikhayalkan kepada seseorang maksudnya dia ada merasa sesuatu di dalam salatnya. Ya, ini merasa keluar angin, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la yansarif, jangan dia keluar dari sholatnya, jangan dia batalkan sholat, hatta yasma'a sawtan aw yajida riha, sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Ya. Hadis berikutnya 805. Wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Suhaib an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a fa ashqala alayhi akharaja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu merasakan sesuatu di perutnya lalu menjadi bermasalah baginya, fashkara alaih, menjadi problem, muncul rasa ragu, akharaja minhu syai'un am la, apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, misalkan atau perutnya berbunyi bergas, keluar enggak. Apa kata Nabi? Fala yakhrujanna minal masjid, janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid. Hatta yasma'a sawtan aw yajida riha, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan aroma, ya, bau dangahnya kucing tercapi, atau aroma yang tidak sedap. Baik, apa kata Imam Nawawi dalam syarahnya? Maknanya hatta yasma' sawtan aw yajid riha, sampai dia mendengar suara atau mencium aroma. Makna ya'lam wujuda ahadihima wa la yushtaratu as-sama' wasyammu bi ijma' al-muslimin. Sampai dia mendengar suara atau mendapatkan aroma, maknanya dia betul-betul tahu, ya, akan keberadaan salah satunya. Keberadaan apa? Ya, apakah batal atau tidak? Dengan cara panca indera. Kita kan ragu nih. Maka untuk memastikannya perlu ada salah satu dari panca indera, pendengaran, penglihatan, ciuman, rasa, raba. Ya. Begitu juga kalau hadis mutawatir, penyandaran periwayatannya harus dari salah satu dari panca indera. Nah, mendengar, melihat, merasa, mencium, meraba. Nah sekarang yang ragu nih, ada yang keluar atau tidak, ada yang keluar atau tidak, maka memastikannya adalah dengan salah satu kecenderungan pendengaran atau cium. Sebab kalau dilihat nggak bisa, ya, dirasa juga nggak, diraba apalagi, ya, yang bisa adalah dengar, dicium. Artinya dengan dengar mencium ini kita mengetahui keberadaannya. Tidak mesti harus mendengar, harus dan mencium. Ini sepakat ulama. Artinya begini, keberadaan hadas tidak disyaratkan dengan mendengar dan mencium. Kalau tadi dia berwudu, lalu yakin dia wudunya batal, maka tak perlu dia harus dengar atau dia cium, sudah yakin. Untuk menghilangkan keraguannya inilah perlu adanya sesuatu yang mendeteksi. Pendeteksian keraguannya ini supaya yakin adalah dengan salah satu dari panca indera, mendengar atau mencium. Wahada hadis aslu min usul Islam wa qa'idatun 'azimatun min qawa'id al-fiqh. Hadis ini adalah salah satu pokok-pokok Islam dasar dan salah satu kaedah yang agung di dalam kaedah-kaedah fikih. Banyak keturunannya nanti. Ya. Apa kaedahnya itu? Wahya anna al-asyya' yuhkamu bibaqaiha ala usuliha hatta yataqan khilaf dzalik. Bahwa ini kaidahnya, sesuatu hal-hal atau hal-hal tertentu dihukum dengan hukum asal, dia tetap ada dalam hukum asal. Baqaya ala usulnya, dia tetap ada di dalam asalnya. Sekarang asalnya apa? Dia sudah berwudu. Ya. Kalau dia asalnya berwudu, tetap dia dalam kondisi berwudu hatta yataqana khilaf dzalik. Sampai dia yakin akan kondisi yang berbeda dengan itu. Ya, kemasannya dia berwudu. Lalu dia ragu apakah dia punya hadas atau tidak. Maka baru dia keluar dari wudunya kalau seandainya dia yakin dengan hadasnya. Nah, sekarang dibalik. Dia pergi duduk dia di masjid. Saya ini punya wudu atau tidak? Yang udah pasti bagi dia pergi ke WC tadi, dia buang air. Yakin dia tadi tidak berwudu. Muncul keraguan dia, dia punya wudu atau tidak? Nah, hukum asalnya tidak berwudu. Nah, sampai dia yakin dengan wudunya. Yang ragunya apa? Wudunya. Hukum asal dia adalah punya hadas. Hukum asalnya punya hadas. Wala yadurru syakku tarim alaiha. Keraguan yang muncul belakangan itu tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Jadi tetap dihukum atas keasliannya. Aslinya, hukum asalnya dia berwudu, lalu muncul rasa keraguan, dia punya hadas, maka dia tetap dikatakan sebagai suci. Sampai ada yakin bahwasanya dia batal wudunya. Sebaliknya, kalau tadi dia yakin dengan tidak bersuci, yakni yakin dia punya hadas, lalu ragu. Sebagai contoh, seorang, maaf, junub. Tapi setelah dia junub, tidak langsung mandi. Sampai aktivitas-aktivitas. Lalu ragu dia, saya tadinya sudah mandi atau belum? Yang yakin dia apa? Dia punya junub. Cuma ini saya sudah mandi atau belum? Sudah mandi. Nah, dikembalikan kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Dia junub. Ya. Sampai dia betul-betul diingat lagi, dikembalikan memorinya, aktivitasnya. Oh iya, saya sudah mandi. Ya, sudah ada bukti dia cuma dia berarti. Ketika dia yakin dia sudah mandi, maka itulah khilaf yang membedakan hukumnya dari sebelumnya. Wa min dzalika al-mas'alah. Bagian dari permasalahan itu masalah al-ba'ah alladhi warada fi al-hadis yang muncul hadisnya. Wa ya anna man tayaqqana at-taharata wa shakka fi al-hadath hukima bi baqa'ihi 'ala at-taharah. Siapa yang yakin di atas kesucian, ragu di dalam hadas, maka dihukumlah dia dengan tetap keberadaannya di atas taharahnya, sucinya. Wala farqa, tidak ada perbedaan baina husuli hadha asy-syai' fi nafs as-shalah wa husulihi kharij as-shalah. Tidak ada perbedaan terjadinya ragu ini di dalam sedang dalam sholat atau di luar sholat. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Sedang sholat dia keluar nggak keluar nggak keluar, keluar, terus nggak ada yang keluar sampai dia mendengar suara atau di rumah. Baik, sekarang udah sholat dia, dia duduk mesin. Tadi saya kentut nggak ya? Ada keluar nggak atau keluar? Hukumnya sama, baik terjadi dalam sholat atau di luar sholat. Wa hadha madhhabuna wa madhhab jama'ir ulama as-salaf wal khalaf. Ini adalah madhab kita yaitu Syafi'i dan madhabnya mayoritas ulama min as-salaf dari yang terdahulu wal khalaf yang datang belakangan. Wa hukiya an Malik rahimahullah ta'ala riwayatan. Dihikayatkan dari Imam Malik, dia memiliki dua pendapat, dua riwayat. Ihdahuma annahu yalzamuhu al-wudu in kana shakkahu an kana shakku kharij as-salah. Pendapat yang pertama, wajib berwudu jika keraguan itu ketika dia di luar salat. Wala yalzamuhu in kana fi shalah. Tidak perlu berwudu kalau seandainya keraguan itu sedang dalam salat. Dibedakan ya, ya. Baik. Wa tsani pendapatnya yalzamuhu bi kulli hal. Maksudnya apa? Dia wajib berwudu kedua-dua keadaan. Kalau muncul dia ragu dalam sholatnya, berarti dia batalkan sholatnya, dia berwudu, dia ulang lagi sholatnya. Kalau seandainya di luar sholat, dia pergi berwudu, nah, kemudian dia wudu atau sholat. Wa hukiya riwayat ula an Hasan al-Basri, dan juga dihikayatkan riwayat yang pertama. Apa riwayat yang pertama? Membedakan antara di luar sholat dan dalam sholat. Di luar sholat berwudu, di dalam sholat tidak. Dan Hasan al-Basri, wa huwa wajhu syadz mashka an ba'd ashabina wa laysa syai'. Ini juga pendapat yang aneh yang diriwayatkan dari sebagian dari mazhab Syafi'i. Dan ini tidak ada nilai apa-apa. Ya, tidak diakui. Ya, kalau mazhab dan mayoritas ulama mengatakan hukumnya sama. Apakah keraguan yang muncul di dalam sholat atau di luar sholat sama-sama tidak membatalkan sholat dan tidak perlu berwudu. Baik. Kemudian qala ashabuna, sebagian mazhab Syafi'i dia mengatakan wala farqa fi syakk baina an yastawi al-ihtimalan fi wuqu' al-hadath wa adamihi. Tidak ada perbedaan dalam keraguan antara sama kemungkinan hadas atau tidak. Mungkin kan kita timbang-timbang, oh kayaknya ada ihtimal kuat, kemungkinan kuat terjadi hadas, atau kemungkinan kuat tidak terjadi hadas. Maka sama aja bahwa kalau itu ragu tidak memiliki nilai. Ya, tetap mengambil hukum asal, yaitu apa hukum asalnya? Bersuci. Ya mungkin dibayangkan lagi, kita urut lagi ke belakang. Belum ada bukti nyata, tapi ada kemungkinan berat gitu. Maka tetap selama dia tidak ada yang meyakinkannya, maka tetap dalam hukum asal, yaitu dia adalah bersuci. Baik. Atau yatrajah alahuma atau yaghlib ala dhanni fala wudu'a ala bikul hal. Atau ada yang dia rasa-rasa lebih berat, kok kayaknya lebih berat nih, batal. Ya. Atau tidak batal. Lebih berat. Jadi masih ragu, walaupun keraguannya itu sedikit bernilai lebih dari 50%. Tapi masih bernilai ragu. Itu dhan. Dhan itu adalah prasangka yang nilai lebih dari 50%. Syak itu adalah 50%. Di bawah dari itu waham, yakni kekeliruan yang salah atau pemahaman yang salah. Ya, itu bagi ulama membagi tentang al-ilm, adamul ilm, al-ilm wa jahlu wa dhannu wa wahmu wa syak. Ya. Ilmu itu idraku syai'in ala huwa alaihi idrakan jazima. Ya. Ilmu adalah mengetahui akan sesuatu sesuai dengan realitanya dengan pengetahuan yang tepat atau kuat. Lawannya apa? Jahlu. Jahlu adamul idrak. Tidak mengetahui. Itu namanya bodoh. Tapi ada bodoh kudrat, yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dia tidak tahu, dia sampaikan yang lain. Itu namanya bodoh kudrat, jahlul murakkab. Kemudian ada dhon, prasangka, di mana yatarajjah lebih kuat kebenarannya. Waham lebih dominan kekeliruannya. Kalau kita bawa kepada persentase, ya, 100% itu ada, 0% itu namanya jahil. Ya. Dari 0% sampai 50% itu syak. Di atas 50% itu namanya dhon. Di bawah 50% namanya waham. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa min masail al-qa'idatil madhkura. Di antara permasalahan di dalam kaidah ini, anna man syakka fi talaqi zaujatihi. Nah, masuk lagi dalam pembahasan yang lain. Tapi kaidahnya itu juga, siapa yang ragu akan talak, dia menceraikan istrinya, mentalak, menjatuhkan talak pada istrinya, ragu dia, ini istri saya sudah saya talak atau enggak ya, ini talaknya berapa ya, ragu dia. Au'ataqa 'abdahu, dia ragu apakah hambanya ini sudah dimerdekakannya atau belum. Au najasatil ma'i thahir, ragu atas kesucian, ragu atas kenajisan air yang suci. Contoh misalnya, kita pergi ke tempat sesuatu, ini airnya najis atau tidak? Ya. Sementara hukum asal apa? Suci. Kalau istri, hukum asalnya apa? Istri-istri. Tidak ditabrak. Ya, hukum asal hamba tidak dimerdekakan. Ini hukum asal. Au taharatan najis. Ini kena najis nih. Atau kita ragu di atas kesucian najis. Au najasat tsaub. Ragu kita, ini baju saya ini suci atau tidak? Najis atau tidak ya? Ya? Atau kenajisan makanan. Ini makan ini najis atau tidak? Ya. Au ghairi, atau yang lain dari itu. Au annahu shalla thalath raka'at aw arba'. Atau dia ragu. Ini salat 4 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Au annahu raka'a wa sajada amla, apakah dia sudah ruku atau dia sudah sujud atau belum, ragu dia. Kemudian au annahu nawa shaum, apakah dia sudah niatkan untuk puasa atau tidak, au salat au wudu au itikaf, atau dia niatkan salat wudu atau itikaf, wa huwa fi athna'i hadhihi al-ibadah, dia berada dalam kondisi ibadah. Jadi dia sudah dia sudah sholat. Saya punya niat tadi atau tidak ya? Dia sedang berpuasa. Lalu saya ini tadi belum niat puasa atau tidak ya? Ragunya dalam niat. Ya. Wa ma asbaha hadhihi. Ya. Dan semisalnya fa kullu hadhihi syukuk. Semua keraguan ini la ta'thira laha. Dia tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya, waktu dia sholat, pikir ini saya sholat apa ya? Tadi saya bukannya niat betul tidak ya? Ya, balik lagi seperti itu. Kita sedang sholat, ya, atau sedang puasa muncul keraguan kita punya niat atau tidak? Atau dalam pernikahan ragu, talak atau tidak? Ya. Maka keraguan itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Artinya dianggap tidak ada. Kenapa? Hukum asal. Ya. Karena wal aslu adam hadal hadis. Hukum asal tidak ada kejadian ini. Kalau dalam talak, tidak ada talak. Kalau dalam memerdekakan, tidak ada memerdekakan. Hukum asalnya tidak ada, ya. Dan begitu seterusnya. Waqad istathna ulama masail min hadhihi al-qa'idah wa hiya ma'rufatun fi kutub al-fiqh la yattasi' hadha al-kitab bastiha. Ada yang dikecualikan oleh ulama dalam pembahasan ini. Ya, dan itu dikembangkan dalam kitab fiqih. Tapi di antara juga ragu akan keislaman seorang muslim, ya? Ragu akan keislaman seorang muslim. Nanti bagaimana? Ini orangnya sudah kafir tidak ya? Maka jangan kita semena-mena menghukum seorang kafir. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah muslim. Maka kita tidak bisa mengeluarkan seseorang dari kondisi hukum asalnya yaitu muslim menjadi kafir. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, termasuk dalam kaidah-kaidah tadi, dan itu hukum asalnya. Tapi kalau seandainya tadi kita sebutkan, yakin dia bahwa wudunya batal, sholat pertama ragu di dalamnya, yakin dia sudah batal, walaupun nggak dengar apa sudah berarti batal. Kalau dia yakin batal, ya, yakin dibatalkan dengan yakin yang senilai, tidak bisa dibatalkan yang yakin oleh ragu. Nah, kenapa kita ambil mendengar dengan mencium? Ini untuk menghilangkan keraguan. Ya, ketika kita mendengar, mendengar bunyi, mencium aroma, baru kita, oh ya, ini buktinya sudah ada. Tapi kalau seandainya dia ragu, tapi tetangga yang kentut, ya, kembali kepada anunya. Kalau dia yakin dia yang mengeluarkan aroma suara, ya, dia yakin dia mengeluarkan suara, maka batal. Tapi kalau enggak, oh saya tahu ini. Ini baunya bukan punya bau saya, ya. Ini kayaknya punya bau tetangga. Ya udah, berarti ya tetap dia tidak batal. Baik, wallahu a'lam. Ada yang mau tanya? Ya. Lihat yang dalam sholat, apa kita pakai kaidah ini sama sunnah sahwi? Oh. Dengan rakaat. Oke. Ya. Kita kembali, misalkan begini. Kalau seandainya ragu dalam angka, kita ini sholat kita berapa? Keraguan itu sendiri, keraguan di dalam sholat itu tetap sujud sahwi, ya? Keraguan dalam sholat sujud sahwi. Keraguan itu terbagi kepada dua. Ragu dengan jumlah bilangan, tapi kita tidak tahu mana yang lebih kuat. Tiga atau empat. Enggak tahu kita yang mana yang lebih kuat. Maka ambil hukum yang nilai yang terkecil. Yakinnya tiga, ragunya empat. Ya, ambil nilai terkecil. Lalu kita sujud sahwi. Tapi kalau bisa kita meyakinkan mana yang angka yang lebih berat bagi kita. Tiga atau empat. Diingat-ingat, oh ya ini tiga. Atau diingat-ingat, oh ya ini empat. Ya. Tetap juga kita sujud sahwi. Sujud sahwi kita ini ada irhaman di syaitan. Ya, sebagai apa ya, bentuk menghinakan syaitan. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu sholat kita. Ya, jadi sujud sahwi itu imma boleh jadi dia adalah sebagai penambahan yang kurang. Yang kedua kalau tidak salah memohon ampun kepada Allah karena kelebihan keliruan yang muncul. Yang ketiga boleh jadi untuk irhaman di syaitan, ya, untuk merendahkan syaitan karena dia sudah mengganggu kita. Jadi ragu, walaupun kita ragu dan kita yakin ada yang lebih tadi setelah kita ragu, maka kita sujud sahwi. Pernah saya sholat waktu di kampus dulu, yang menjadi imam mudir, yakni rektor. Memang sunnahnya itu adalah yang menjadi imam di masjid instansi, itu adalah pemimpin. Kalau di kampus rektor, kalau di masjid, misalkan ada masjid atau musola kantor, kepala kantor. Ya. Nah, saya rasa sholatnya sempurna. Tapi saya ragu waktu itu entah sebelum salam atau setelah salam, sujud sahwi. Ya. Nah, maka sujud sahwi ini disebabkan oleh imam itu sendiri ragu dia. Boleh jadi keraguannya diambil dalam salah satu kepastian, ya. Tapi tetap disyariatkan untuk sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini sangat penting kita pelajari, terutama oleh imam, ya. Dan kalau seandainya terjadi sujud sahwi, makmum belum mengerti, maka hendaklah imam setelah sholat langsung memberikan pencerahan. Ya. Karena memberikan pencerahan pada saat kejadian itu awqaf, lebih berkesan. Ya, dan lebih menyimpan dia daripada memberikan informasi yang tidak ada sebab. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.